Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, qawluhu haddathana Auf, Auf ibn Abi Jamilah, seorang perawi yang thiqah, an Hayyan ibn al-Ala, Hayyan ibn al-Ala disebutkan di dalam Kutubur Rijal, kitab-kitab yang di situ berisi tentang rijal, perawi-perawi hadis. Disebutkan di dalam Tahdzibul Kamal, disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamalil Mizzi, Tahdzibut Tahdzib lil Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani. Begitu pula Siyar Alami Nubala, disebutkan Hayyan Ibn al-Ala. Akan tapi mereka tidak menyebutkan jarhan wala ta'dilan. Mereka menyebutkan nama ini Hayyan Ibn al-Ala dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab rijal. Akan tapi tidak menyebutkan di sana jarh, komentar negatif. Tapi juga tidak memberikan ta'dil, komentar positif. Sehingga tidak dikomentari oleh mereka, hanya menyebutkan nama Hayyan ibn al-Ala. Kecuali Ibn Hibban, zakarahu fi thiqat. Maka Ibn Hibban menyebutkan Hayyan ibn al-Ala ini dalam kitabnya As-Thiqat, perawi-perawi yang thiqah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Hayyan ibn al-Ala ini kecuali satu orang, yani Auf ibn Abi Jamilah. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwasanya Hayyan ibn al-Ala ini adalah perawi yang majhul. Karena mereka para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab rijal mereka, akan tapi tidak memberikan komentar, baik itu komentar negatif tentangnya atau komentar positif. Hanya Ibn Hibban saja yang menyebutkannya dan memasukkannya ke dalam As-Thiqat, perawi-perawi yang thiqah. Sedangkan Imam Ibn Hibban itu ma'rufun biqa'idatihi, yang terkenal dengan kaidahnya, yakni mentausik, mensikohkan perawi-perawi yang majhul, dan memasukkan perawi-perawi yang majhul tersebut ke dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Yang seperti ini terkenal dari Ibnu Hibban tasahulnya di dalam memberikan rekomendasi terhadap seorang rawi karena dia berjalan di atas kaidahnya. Al-aslu fir rawi al-adalah, asal dari seorang rawi itu adalah adil meskipun tidak diketahui. Padahal yang benar al-aslu fir rawi al-jahalah. Asal dari seorang rawi itu adalah jahalah, tidak diketahui. Bagaimana kondisinya sampai ada persaksian dari yang lainnya? Apakah dia seorang perawi yang thiqah ataukah perawi yang dhaif? Maka ketika tidak ada komentar dari mereka, maka menunjukkan bahasanya dia adalah majhul. Sehingga berdasarkan kaidahnya tersebut, sekian perawi yang majahil beliau masukkan dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Sehingga di sana Al-Hafidz Ibnu Hajar mau enggak mau di dalam kitabnya Taqribut Tahdzib memberikan komentar ketika menyebutkan nama Hayyan Ibnu Al-Ala. Beliau mengatakan Hayyan Ibnu Al-Ala maqbul. Maqbul idza tubi'. Diterima riwayatnya, diterima hadisnya apabila diikuti oleh perawi yang lainnya, dan dalam hadis ini tidak ada yang mengikutinya perawi yang lain. Hadatsana Qatan bin Qabisah, perawi yang saduq. An abih yani Qabisah sahabi, seorang sahabat yang mulia. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya bapaknya Qatan ini yakni Qabisah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'iyafata wat-turqa wat-tiyarata minal jibt. Sesungguhnya al-iyafah adalah dijelaskan oleh Auf, yakni Auf ibnu Abi Jamilah, perawi hadis tersebut. Beliau mengatakan al-iyafah zajrut ta'ir. Al-iyafah itu maknanya adalah zajrut ta'ir, menggusah burung. Menggusah ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia enggak tahu apa. Mengusir. Bukan ngusir ya, maksudnya bukan ngusir dia itu. Dia itu menggusah. Menggusah sama mengusir sama ya. Mirip ya. Kalau mengusir kan ya. Ini cuman sekedar. Nah, biar terbang entah ke sana, ke sana, atau terbang ke arahnya. Nah. Mengusir. Yes. Manut antum lah yang mengusir. Al-iyafah itu adalah zajru tair, mengusir burung, menghalau burung, menggusah burung. Nah, yang mana ini adalah kebiasaannya mereka, masyarakat jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, mereka memiliki kebiasaan orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Nah, mengusir burung. Kalau seandainya burung tersebut kemudian setelah diusir terbang ke kiri, maka mereka pun bertasya'um, menganggap sial terhadap apa yang dia lihat, burung tersebut terbang ke kiri. Kalau seandainya burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka bertafaul, menganggap akan datang nasib yang baik. Kalau seandainya burung tersebut datang atau malah justru terbang ke arah depan atau terbang ke arah belakang, maka akan demikian dan demikian. Mereka orang-orang Arab melakukannya terhadap burung. Mereka mengusirnya. Bahkan sampai di antara mereka mengatakan man ta'arrada lil ghirban yazuruha ala salamatihi labudda mas'umu. Seorang penyair dari penyair-penyair jahiliyah yang dia mengatakan apabila orang itu ta'arrada lil ghirban, bertemu dengan burung gagak, yazuruha, yang kemudian dia usir burung gagak tersebut, ala salamatihi, meskipun dalam kondisi selamat ketika itu, ketika dia mengusir burung tersebut, labudda mas'umu, maka dia akan bernasib jelek. Nah, akidah tersebut ada di tengah-tengah mereka. Mereka yakini, tersebar. Bahkan ada di antara kalangan orang Arab itu yang paling terkenal dengan iyafahnya. Nah, suka mengusir burung, nanti dari burung tersebut terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Nah, maka akan diambil kesimpulan tersebut untuk mengetahui perkara yang akan terjadi. Apakah jelek? Ataukah apa yang akan terjadi nantinya akan baik? Dari burung tersebut yang terbang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau terbang ke kanan, bagus. Kalau terbang ke kiri, nanti akan jelek, akan terjadi musibah, tertimpa kecelakaan, ataupun yang sejenisnya. Nah, sesuatu yang di situ sababun khafi, sebabnya samar, tersembunyi. Sehingga dalam hadis tersebut al-yafa dikatakan minal jib, termasuk dari jib. Al-jib yani as-sihir. Nah, yafa ini termasuk dari kategori sihir, makanya dibuat oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dan diletakkan di bawah bab ini. Nah, tentang anwa' sihir, jenis-jenis sihir, diantaranya adalah al-iyafah. Nah, mengusir burung. Dan tidak ada yang melakukannya kecuali mereka para dukun. Tidak ada yang melakukannya kecuali mereka para saharoh, para penyihir. Nah, yang mereka mengkaitkan terbangnya burung tersebut ke kanan ataupun ke kiri dengan kemalangan seseorang, nasib baiknya seseorang, atau nasib jeleknya seseorang. Sebab yang samar dan tersembunyi. Nah, kalau seandainya nanti melakukan ini, kecelakaan. Nah, sebabnya samar di situ. Sehingga dimasukkan ke dalam kategori sihir. Sebagaimana makna sihir yang pernah kita sebutkan. Yang di situ sebabnya adalah khafi, sangat samar. Nah, al-iyafa. Nah, biasa terjadi di antara mereka masyarakat jahiliyah. Mereka meyakininya, memiliki i'tiqad terhadapnya. Bahkan ada di antara kabilah jahiliyah Arab yang mereka terkenal dengan iyafahnya. Nah, kabilah tersebut adalah kabilah Banu Lahab. Nah, sehingga ada sebuah syair yang sangat terkenal, sering kita dengar apabila kita belajar nahwu. Nah, di dalam kitab-kitab nahwu, syair tersebut ada dalam kitab-kitab nahwu. Nah, untuk diambil lughahnya, bukan diambil akidahnya. Kalau akidahnya ini termasuk sihir ini. Termasuk aljib. Nah, yakni Banu Lahab, sebagaimana dikatakan oleh seorang ta'i, penyair dari kalangan Bani Ta'i. Penyair tersebut mengatakan, khabirun Banu Lahbin, falataku mulghiya maqalata lahabiyyin idza tayru marrat. Nah, seorang penyair jahiliyah, dia mengatakan khabirun banu lahbin. Nah, banu lahab. Nah, khabir. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu diambil syahid. Nah, sebagai dalil untuk khabirun di sini mubtada, banu ini jamak, yakni ini adalah fa'il syahid untuk mubtada yang tidak memiliki khobar. Nah, udah pernah dengar loh, mubtada kok enggak punya khobar mubtada. Ya, kalau masih awal-awal belajar nahwu, kalau mubtada itu mesti punya khobar. Nah, nanti kalau antum sudah tinggi nahwunya, mubtada enggak ada khobarnya. Punyanya fa'il malan. Khabirun banu lahbin. Lah banu ini fa'il dari khabir. Khabir maknanya alim, tahu. Nah, dan juga ini syahidnya Al-Akhfas. Nah, yang dia mengatakan bahasanya tanpa adanya iktimat sandaran boleh beramal isim fa'il ataupun yang jenisnya. Nah, khabirun banu lahbin. Yani banu lahbin itu adalah khabir. Mereka tahu. Mereka mengerti, mengetahui kejadian-kejadian, perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Fala taku mulgiya, maka jangan sampai kamu ini mulgiya meninggalkan. Maqala talahbiyin, apabila salah seorang dari kabilah tersebut mengucapkan ucapannya, jangan sampai kamu tinggalkan ucapannya. Idza tairu marrat, apabila burung itu terbang. Nah, kalau seorang Banu Lahab kemudian melihat burung terbang ke kanan, dia mengatakan kayak gini, atau terbang ke kiri mengatakan seperti ini, tasya'um dengannya, menganggap sial dengannya, akan terjadi demikian dan demikian, maka yang seperti ini falataku mulia, jangan sekali-kali kamu buang ucapan itu, jangan tinggalkan ucapan tersebut. Nah, syair jahiliyah. Nah, Banu Lahab ini terkenal di kalangan mereka orang Arab melakukan al-iyafah. Nah, perbuatan yang di situ menganggap sial dengan mengusir burung. Nah, burung diusir, dan ini juga termasuk tiyarah yang disebutkan setelahnya al-iyafah. Nah, wa tiyarah wa tarq. Nah, at-tarq itu menggaris. At-tarq menggaris di tanah. Nah, dengan garis-garis. Nah, apakah dengan lingkaran atau dengan garis tertentu, yang kemudian dengan garis-garis tersebut dia mengkhabarkan kabar-kabar yang akan terjadi. Nah, begitu perkara yang baik atau perkara yang jelek. Nah, ini juga ada di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kemudian datang Islam, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus di tengah-tengah umat, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, membatalkan akidah tersebut. Nah, membatalkan akidah syirik tersebut, bahwasanya yang seperti ini menyelisih akidah Islam, termasuk dari sihir. Nah, sehingga hadis ini walaupun dhaif, dengan sebab jahalah, majhulnya salah seorang rawi, akan tapi hadis ini matanuhu sahih, matannya adalah matan yang sahih sesuai dengan usul. Nah, inti pokok prinsip di dalam dinul Islam, bahwasanya yang semua ini al-iyafah, at-tarab, garis-garis yang dengannya berusaha dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi. Nah, atau tiarah, menganggap sial. Nah, bimar'iyin, menganggap sial dengan mar'i, sesuatu yang dilihat. Nah, apakah itu melihat kambing, kambing dengan wajah yang buruk. Nah, hilang telinganya, hilang hidungnya, bosok, atau ada yang busuk di bagian mukanya. Nah, baru keluar mau safar, ngelihat, kambing seperti ini. Nah, kalau diteruskan, sial ini safar ini. Dia urungkan. Nah, Maka yang seperti ini masuk ke dalam tiarah. Walaupun namanya tiarah. Nah, tiarah itu dari ta'ir, burung. Nah, akan tapi dari sisi prakteknya, mereka orang-orang Arab bukan hanya mempraktekannya pada burung, bahkan pada setiap perkara yang mereka lihat. Yang pertama, menganggap sial dengan sesuatu yang mereka lihat. Apakah itu burung, ataukah ular, ataukah yang lainnya. Nah, burung, ular, ataupun yang lainnya. Wow, di daerah kita ini nggak tahu apa. Nah, seringnya ular. Sesuatu yang dilihat, ular. Weh. Oke. Nah, jadi terus kayak gini. Nah, atau dengan sesuatu bimasmu'in. Menganggap sial dengan sesuatu yang masmu', sesuatu yang dia dengar. Nah, dengan sesuatu yang dia dengar, bukan dia lihat, dia mendengar sesuatu tersebut. Kalau tadi bimar'iyin. Nah, menganggap sial dengan sebab sesuatu yang dia melihatnya. Nah, hanya dengan sekedar melihatnya, kemudian dia menganggap sial. Nah, kalau yang kedua ini, bimasmu'in, dengan sesuatu yang dia dengar. Nah, mau keluar, nah, dengar mungkin kalimat api misalnya. Ini gak bagus ini, diteruskan ini. Misal ini ya, ini bisa dikiaskan antum dengan perkara-perkara yang lain. Kemudian dia mengurungkan niatnya, mengurungkan maksudnya. Yang tadinya dia ingin melakukan safar, atau yang tadinya dia ingin melakukan suatu acara, mengadakan acara tertentu. Nah, tapi dengan sebab dia mendengar tadi, wah, ini kalau diteruskan nggak bagus ini. Nanti akan mengakibatkan jelek akibatnya. Akan bernasib buruk, akan bernasib sial. Nah, atau dengar burung ya biasanya, suara burung ya. Nah, mau mengadakan safar sehari berikutnya atau dua hari berikutnya, atau mau mengadakan suatu acara, malam mau tidur ya, tiba-tiba dengar suara burung, kuk kuk kuk kuk kuk. Nah, ini sial ini, besok ini safar ini nggak usah, nggak boleh diteruskan ini. Nah, ini menganggap sial dengan sesuatu yang didengar. Nah, mereka orang Arab juga di sana tiarah, tatayyur bi zaman. Nah, bukan hanya sesuatu yang dilihat, didengar, bahkan mereka juga menganggap sial dengan zaman. Nah, menganggap sial dengan hari tertentu, menganggap sial dengan bulan tertentu. Nah, di antara mereka di zaman jahiliyah menganggap sial bulan Syawal apabila melakukan pernikahan. Nah, kalau seandainya pernikahan tersebut dilakukan di bulan Syawal, maka akan bernasib sial. Nah, perjalanan keluarganya tidak akan mengalami kemulusan, kebahagiaan. Nah, akan tapi akan mengalami berbagai macam bencana-bencana. Nah, keyakinan mereka. Nah, sehingga mereka tidak melakukan pernikahan di bulan Syawal. Ini namanya menganggap sial dengan zaman. Tatayyur bizamanin. Nah, ini juga masuk di dalamnya. Minal jib. Nah, termasuk amalannya mereka para dukun. Termasuk amalannya mereka para tukang sihir. Yang melakukan seperti ini. Nah, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Karena di dalam tatoyur, di dalam tasya'um, menganggap sial dengan sesuatu. Nah, itu mesti akan muncul di sana su'udzon billah. Nah, akan muncul di sana su'udzon, berburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan menjadikan dirinya kemudian bukan terkait, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan bersandar kepada yang lainnya. Bersandar kepada makhluk ataupun yang lainnya. Nah, dengan sebab perbuatan mereka tiaroh ini. Tasya'um. Menganggap sial dengan sesuatu. Sesuatu bisa zaman tadi. Bulan. Nah, atau bulan sofar. Mereka juga orang Arab menganggap sial dengan bulan Sofar. Nah, kalau bulan Sofar ini mau mengadakan suatu acara, nanti akan mengalami demikian. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, harusnya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika muncul dalam hatinya sesuatu, nah, ketika dia mau mengadakan, karena mungkin masih teringat, mungkin masih terngiang-ngiang dengan apa yang dia lakukan sebelum dia kenal dakwah, sebelum dia kenal tauhid, mau ngadakan sesuatu di bulan tersebut, rasanya. Nah, tapi karena dia sudah belajar tauhid, ya Allah, lanjut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan jadikan hal ini baik akibatnya, baik belakangnya. Lanjutkan. Nah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memunculkan kebaikan, tekad yang bagus, kesemangatan, kesungguhan. Nah, berbeda dengan tasawuf tadi, menganggap sial akan menjadikan dia putus asa, menyerah. Aduh, putus asa. Selain berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul di sana sikap menyerah. Sudah, sial ini sudah. Nah, atau menganggap sial dengan tadi zaman, bisa bulan, bisa hari. Hari juga sama, kalau safar hari sekian-sekian hari ini ya sial nanti. Safarnya jangan hari Rabu, Rabu Pon. Nah, safarnya jangan Rabu Legi. Nah, nanti safarnya ketika ini aja, hari Jumat Kliwon. Oh, kok Jumat Kliwon mah ini ya, menganggap sial mereka. Iya, sebagian tempat kita Jumat Kliwon ini dianggap sial. Nah, sehingga kalau Jumat Kliwon ini jangan melakukan apa-apa. Kalau melakukan sesuatu, mengadakan acara dan sejenisnya, sial. Ini menganggap sial dengan zaman. Atau menganggap sial dengan makan. Tatayur bi makanin. Nah, menganggap sial dengan sebuah tempat. Kalau misalnya jembatan. Kalau jembatan, ketemu jembatan, sial ini. Misal ini ya. Enggak tahu di tempat kita ini. Dan ini semuanya bisa dikiaskan dengan yang lainnya, yang semuanya itu adalah termasuk dari tiarah yang dinafikan di dalam Islam, dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la adwa wala tiarata. Tidak ada penyakit menular dan juga tidak ada yang namanya tiarah, anggapan sial terhadap sesuatu, dinafikan di dalam Islam. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan berdakwah, mengajarkan manusia kepada tauhid, mengajarkan manusia kepada Islam, maka akidah-akidah jahiliyah di antaranya adalah tatoyur, at-tiyarah, al-iyafah, maka itu semuanya ditiadakan. Nah, tidak diperbolehkan. Dan kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.